السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Ithaful Qari' بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan sampai kita pada ucapan al-muallif wa huwa al-imam al-barbahari rahimahullah, wa'lam anna asy-syira' wal-bay'a halalun idza bi'a fi aswaqil muslimin ala hukmil kitabi was-sunnah min ghairi an yadkhulahu taghrirun aw dhulmun aw ghadrun أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. Kata beliau rahimahullah di dalam syarh sunnah, ketahuilah anna syira wal bay, bahwa jual beli adalah halal jika dijual di pasar-pasar kaum muslimin dengan hukum kitab dan sunnah. Min ghairi an yadkhulahu taghrirun, tanpa dimasuki tipu daya. Au zulmun, atau kezaliman. Au ghadrun, atau kecurangan. Au khilafun lil Qur'an, atau menyelisihi Qur'an. Au khilafun lis sunnah, au khilafun lil ilmi, atau menyelisihi ilmu agama. Artinya hukum asal dari jual beli adalah halal selama tidak menyelisih Quran dan Sunnah, enggak ada kecurangan di dalamnya, enggak ada tipu daya, enggak ada menyembunyikan sesuatu, enggak ada kecurangan, enggak ada kezaliman, ila akhirih. Berkata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya dalam Ithaful Qari', na'taqid annal bay'a wasyira'a halal. Kita meyakini bahwa jual beli adalah halal. Qala ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama ar-riba, dan mengharamkan riba. Dan tentunya bab ini, pasal ini adalah raddan ala ba'dil qaum, ala ba'dut tara'iq, bantahan atas sebagian kelompok, sebagian aliran yang mengharamkan jual beli. barakallahu fikum, mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang bid'ah sehingga mereka menyatakan haram jual beli itu dari salah satu tarekat-tarekat sufiyah. Tetapi kita ahlu sunnah, dan Imam Al-Barbahari menulis judul kitabnya Syarhus Sunnah, pembahasan sunnah, maknanya pembahasan prinsip-prinsip sunnah. Maka prinsip ahlu sunnah meyakini jual beli itu halal. Siapa yang menyatakan haram, maka dia menyelisihi prinsip ahlu sunnah. Karena ayatnya sangat jelas, hadisnya juga sangat jelas. Ayatnya menyatakan ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika mereka-mereka yang memakan riba dari kalangan Yahudi berkata, innamal bay'u mithlur riba. Jual beli itu sama dengan riba. Kalau riba haram, harusnya jual beli juga haram. Kalau jual beli boleh, harusnya riba boleh. Karena menurut mereka, kalau kita meminjamkan uang 1 juta, kemudian boleh tapi kembalikan 1.200.000, itu kan keuntungan. Sama dengan jual beli. Saya jual kepada kamu, kamu berikan saya keuntungan. Kata mereka. Kata Allah, tidak sama. Ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi riba diharamkan. Karena riba adalah alat tukar dengan alat tukar, emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, kemudian minta keuntungan, maka tidak boleh. Termasuk pada yang lainnya dari amwal ribawiyah. Amwal ribawiyah. Demikian pula Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sebagian kalian atau sebagian yang lain dengan kebatilan. Illa an takuna tijaratan, kecuali kalau dalam bentuk jual beli. Antaradin minkum, atas dasar saling keridhaan. Itu syarat jual beli. Tidak ada paksaan, enggak ada tekanan, enggak ada tipu daya, enggak ada keridhaan. Ini barang saya punya, kamu butuh. Ya, saya memerlukannya. Tapi saya jual pada kamu. Harganya sekian. Mau saya jual? Kalau enggak ya enggak. Tapi harganya turunkan lagi sedikit. Sekian paling akhir. Saya tidak mau jual kurang dari itu. Taib, saya beli, saya jual barang saya. Dia ridho, yang itu ridho. Yang ini ridho karena dapat barang yang dicari. Yang ini ridho karena mendapatkan keuntungannya yang seimbang dengan harga barang tersebut. Maka barakallahu fikum, itu mendapatkan keuntungan dari saudaranya, tapi dengan keridhoan. Adapun memaksa, meminta, merampok, mencuri, atau istilahnya ngetrek, berikan pada saya, itu haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta sesama kalian dengan kebatilan, kecuali dengan perdagangan jual beli yang didasari keridhaan. Demikian pula dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil untuk salat pada hari Jumat, maka berangkatlah. إلى ذكر الله, berangkatlah menuju zikrullah, menuju salat Jumat. Wadharul bay', dan tinggalkan jual beli. Dari sini para ulama menyatakan jual beli setelah adzan Jumat haram. Karena idza nudiya lis-shalah adalah panggilan adzan. Min yaumil Jum'ah, pada hari Jumat, Allah katakan dengan tegas larangannya, wadharul bay', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Ayat berikutnya Allah katakan, fa idza qudiyatus shalah, kalau sudah selesai salat Jumat, fantashiru fil ard, silakan bertebaran kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah fadilah dari Allah. Yani carilah rizki, ma'isyah, dengan berdagang, berjual beli, bercocok tanam dan lain-lainnya. Ayutlubur rizqa, carilah rizki. Dan yang namanya jual beli tidak mesti menjual barang, bisa menjual tenaga. Yang namanya bekerja, dia sehari bekerja dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore, kemudian digaji, apakah pekanan atau bulanan. Maka itu juga sesungguhnya termasuk jual beli, tapi menjual jasa. Maka silakan, kata Allah, setelah sholat. Adapun setelah adzan Jumat, ada istilah para ulama apakah adzan pertama atau adzan kedua, karena adzan setelah zaman Utsman dua kali. Sebagian mereka menyatakan yang haram adalah adzan kedua. Adapun adzan pertama makruh, tidak sampai haram. Ala aqwal minal ulama. Tetapi ala kulli hal, yang dimaksud dengan adzan Jumat adalah panggilan untuk salat Jumat. Maka saat itu dzarul bai'. Adapun idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard. Adapun setelah ditunaikan salat, silakan bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, kata Syekh, ay utlubur rizq, silakan cari rezeki. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan selalulah kalian mengingat Allah dengan banyak agar kalian mendapatkan falah. Wa qala fil masajid, dan Allah Subhanahu wa taala juga berbicara tentang masjid. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, disucikan nama Allah di dalamnya, di dalam masjid-masjid. Bil ghudwi wal asal, di pagi dan sore. Rijalun, di sana ada orang-orang. Yang la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, ada orang-orang yang tidak terlalaikan dengan perdagangan, dengan jual beli, dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa jual beli tidak haram, tetapi jangan sampai kalian melupakan dzikrullah karena jual beli. Jangan sampai kalian merupakan dzikrullah karena urusan dagang. Termasuk zikrullah adalah sholat berjamaah di masjid. Termasuk zikrullah adalah mengingat nama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah ila akhirih. Maka jangan dilupakan bahwa ini perkara yang lebih penting dari perkara tijarah. Maka Allah puji mereka-mereka yang meramaikan masjid, yaitu rijalun la tulhihim amwaluhum, la tulhihim, tidak membuat lalai mereka tijaratun wala bay'un an dzikrillah, tidak terlalaikan dengan jual beli dari zikir pada Allah. La tulhihim dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lam yaqul la yabi'un, Allah tidak berkata jangan jual beli, au wala yutajirun, jangan berjual beli, jangan berdagang. Tidak. Allah tidak berkata begitu. Allah berkata tidak terlalaikan dengan jual beli. Artinya walaupun dia jual beli, walaupun dia berdagang, walaupun dia punya bisnis, tetapi tidak terlalaikan dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yahduruna ilal masajid. Bahkan mereka tetap hadir ke masjid-masjid. Bahkan pembelinya antri depan tokonya, dia berkata maaf, saya mau ke masjid dulu, tutup tokonya ke masjid, pulang dari masjid buka kembali tokonya. Masya Allah, ternyata pembeli menunggu di luar. Barakallahu fikum. Artinya tetap rezeki akan datang, bahkan lebih barakah. Yusalluna ma'al jama'ah thumma yansarifuna ila bay'ihim wa syara'ihim aw syara'ihim bay'ihim wa syara'ihim. Yani salat berjamaah di masjid, kemudian kembali berdagang, melakukan jual beli kembali. Bahkan ketika engkau tutup tokomu dalam keadaan pedagangnya, dalam keadaan pembelinya banyak, itu justru kamu mendapatkan dua pahala. Pahala salat berjamaah di masjid, mengalahkan jual belinya. Dan yang kedua, engkau mengajarkan pada pembeli-pembeli tadi, mencontohkan dengan contoh yang baik. Bisa jadi pembelinya akan berkata, oh iya, saya juga mau ke masjid. Akan ikut bersama kalian ke masjid. Pulang dari masjid, baru dilayani mereka. Ini barakallahu fikum, mendapatkan dua sisi. Sisi pertama ibadahnya kepada Allah, sisi kedua dakwah bilhal. Dakwah dengan tingkah laku, dengan amal. Wal bai' wa syira' min athyabil makasib. Jual beli itu termasuk sebaik-baik cara untuk mencari rezeki. Makasib, mencari keuntungan yang halal. Tetapi syaratnya idza salima minal ghisyi wa minal khadi'ah. Selama jual belinya bersih, selamat dari al-ghisy. Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi. Rasulullah SAW pernah melewati pedagang-pedagang di pasar. Tiba-tiba mendekati pedagang gandum atau terigu. Dan mereka menjualnya satu takar, sudah ditakarin semua, tinggal bawa. Rasulullah masukkan tangannya ke gandum tadi. Ternyata di bawahnya basah. Dan mereka enggak mau pembelinya kalau gandum itu basah. Ma hadza? Apa ini wahai penjual? Kata penjualnya, asabahus sama. Asabahus sama maksudnya terkena hujan. Dia kena hujan ya Allah. Kenapa tidak taruh di atas? Biar mereka tahu kalau ini bawahnya basah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Yani seorang yang ingin menjual barangnya, hendaklah dia menyebutkan apa adanya. Ini terigu harganya sekian, tapi maaf, ini yang bawahnya agak basah, kemarin kena hujan. Demikian. Tidak boleh menutup-nutupinya. Agar tetap dijual dengan harga yang bagus, ternyata barangnya cacat. Ini barakallahu fikum. Dikatakan oleh Nabi, man ghasyana falaysa minna. Dan kalimat falaysa minna menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang haram, bahkan termasuk dosa yang besar. Diancam dengan kalimat, bukan golongan kami. Dan sejenis dengan ghisy adalah khadi'ah, tipu daya. Menipunya. Mengatakan barang asli padahal palsu misalnya. Salama min bay'il mawad al-muharramah. Yang kedua syaratnya, selamat dari menjual barang yang dilarang. Jujur asli, tidak ada campurannya, murni. Ya jujur sih jujur, tapi apa yang kamu jual? Khamr, ya haram. Berarti salahnya di mana? Bukan masalah jujur atau tidak jujur, yang dijualnya adalah haram. Berarti tidak boleh ada mawad al-muharramah, barang-barang haram. Enggak boleh menjual khamr, enggak boleh menjual daging babi, enggak boleh menjual segala macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'amulil haram war riba, bersih pula dari muamalah yang haram. Tata cara jual beli yang haram seperti riba. Riba seperti atau bentuknya, tapi sungguhnya itu bukan jual beli. Walaupun bentuknya mirip dengan jual beli. Mengapa itu ta'amul yang haram? Muamalah yang diharamkan. Contoh ketika orang mau minjam uang kemudian dikatakan boleh, nanti bayarnya kamu lebihi. Utang 1 juta bayarnya 1 juta setengah. Wah, itu riba haram. Baik, kalau begitu gini saja. Saya jual kepadamu jam ini dengan harga 1 juta setengah tahun depan. Nanti saya akan beli jam itu juga 1 juta kontan. Kamu keluar bawa uang kontan. Jadi ini jual beli. Paham? Dia akan katakan ini barang saya. Saya jual pada kamu 1 juta setengah tahun depan. Orang itu berkata, saya terima barang ini 1 juta setengah tahun depan saya bayar. Baik, sekarang saya beli barang ini 1 juta kontan. Nih, ambil uang 1 juta. Dia keluar tidak membawa barang. Hanya membawa uang 1 juta. Tapi berapa hutangnya? 1 juta setengah. Itu namanya permainan. Itu disebut dalam fikih dengan hilah. Yang jamaknya hiyal. Na'udzubillah, hiyal adalah perbuatan busuk, haram, adalah merekayasa agama. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi melarang dalam sekian hadis. Naha Rasulullah SAW an bay'ataini fi bay'ah. Melarang dua jual beli dalam satu akad. Enggak boleh. Ternyata Syekh bin Baz menyatakan dua jual beli atau dua harga dalam satu majlis adalah tadi yang disebut dengan bay'ul 'ainah. Bay'ul 'ainah haram. Karena itu sungguhnya mengakali riba, hanya ingin pinjam uang tapi bayarnya ditambah sehingga dengan cara jual beli seperti itu. Maka itu muamalah yang diharamkan. Maka syaratnya pertama tadi tidak ada ghisy dan khadi'ah. Kedua, barang yang dijualnya bukan barang haram. Ketiga, caranya bukan cara yang dilarang. Bayul ainah, caranya dilarang. Faida salim al bay' wa syira' min al mufsidat fa innahuma min athyabil makasib. Kalau keduanya sudah salima min al ghisy, keduanya sudah salima min bay'il mawadil muharramah, keduanya sudah salima min ta'amul al-haram wal-riba, maka al-bay wa syira, maka jual beli tadi, min atyabil makasib, sebaik-baik cara mencari ma'isyah, mencari keuntungan. Selamat dari mufsidat, karena yang semua tadi yang disebut 1, 2, 3 adalah mufsidat al-bay, perusak-perusak jual beli. Wa idza bi'a fi aswaqil muslimin. Kalau jual belinya di pasar-pasar kaum muslimin. Yani ma yajli fi aswaqil muslimina fala tas'al anhu. Kalau dijualnya di pasar-pasar kaum muslimin, maka enggak perlu tanya. Mengapa? Li'anna al-asla al-ibahah. Karena hukum asalnya boleh. Illa idza 'alimta annahu muharram, kecuali kalau engkau tahu bahwa itu haram. Barakallahu fikum. Ini jawaban dari mereka-mereka yang selalu mempertanyakan dan selalu membuat tashkik. Jangan-jangan ayamnya tiren mati kemarin. Jangan-jangan ini adalah dicampur daging sapi dengan daging anu yang haram. Katanya mirip seratnya. Jangan-jangan, ila akhirihi. Ada tashkik, bunun. Dan sudah pernah kita katakan, bahwa perkara yang asal tidak bisa kalah dengan sesuatu yang syak. Tidak bisa kalah dengan sesuatu yang meragukan. Al-yaqin, la yazur bisyak. Maka kalau ada keraguan, kita katakan, saya membeli pada kaum muslimin. Selesai. Kecuali kalau ada bukti dan meyakinkan, baru haram. Barakallahu fikum. Al-asl halal. Fala tas'al anhu, maka jangan tanya tentangnya. Karena pasarnya pasar kaum muslimin. Li'annal asla al-ibahah. Karena hukum asalnya adalah boleh. Illa idha alimta annahu muharram. Kecuali kalau kau tahu bahwa itu haram. Kue-kue juga. Makanan-makanan juga. masakan-masakan juga sama. Sering ada teski, kalau enggak salah dicampuri ini, dicampuri itu, ada sedikit ininya, ada sedikit itunya, membuat kaum muslimin gelisah. Sampai kemudian yang ekstrem berkata, kalau begitu haram kita belanja di pasar makanan, harus membuat sendiri. Ini menjadi hukum baru, muhdats. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdats bid'ah. Siapa bilang haram kita berjual beli di pasar-pasar atau membeli di pasar-pasar? Wajib begini, wajib begitu, ila akhirnya. Ghulu. Kalau kehati-hatian bainak wa baina rabbak. Kalau urusan ikhtiyat antara kamu dengan Allah. Kalau saya akan potong sendiri. Bagus. Itu kehati-hatianmu, namanya wara. Tetapi jangan haramkan kaum muslimin dan jangan wajibkan mereka untuk melakukan seperti kamu. Barakallahu fikum. Kecuali kalau di pasar-pasar yang bukan pasar kaum muslimin, atau di negeri bukan negeri muslimin, di daerah bukan daerah muslimin, maka perlu tanya, maaf, ini daging apa? Halal atau tidak halal? Kalau dagingnya halal, sembelihan ahlul kitab halal. Tetapi kalau dagingnya haram, ya khalas. Siapapun yang menyembelih tetap haram. Ala hukmil kitabi was sunnah. Dan juga harus sesuai dengan hukum dari kitab was sunnah. Bi an tatawaffar syurutul bay' al ma'rufah. Dengan terwujudnya syarat-syarat jual beli yang sudah dikenal, yang sudah sama-sama diketahui oleh kaum muslimin. Wa idza tawaffarat syurutul bai'i as-sab'ah al-ma'rufah fal bai'u sahih. Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat jual beli yang tujuh yang ma'rufah 'inda thullabil ilm, fal bai'u sahih, maka jual belinya sahih. Wa man yubaa'u fa innahu halal, maka apa yang dijualnya maka itu halal. Dan al asl anna aswaqul muslimin qa'imah ala dzalik, dan hukum asalnya jual beli di pasar-pasar kaum muslimin tegak di atas ini. Barakallahu fikum. Apa itu sab'ah yang katanya ma'rufah? Disebutkan dalam footnote-nya kalau cetakannya sama dengan kita. Hiya ar-ridha war-rusyd wa kunul mabi' malan mubahan mubahal manfa'ah wa kunul mabi' milkan lil bai' atau ma'dunan lahu fi wa waqul 'aqdi min malikihi aw syari'ihi al qudrah 'ala taslimihi ma'rifatu tsaman wal muthman an yakuna munjizan la mu'allaqan. Pertama, ar-ridha dengan dalil antaradin tijaratin illa an takuna tijaratan ana antaradin minhuma, kecuali dengan perdagangan yang taradin. Ar-rusdu, orangnya orang yang sudah mengerti alias akil atau mumayyiz, berakal sehat, bukan orang majnun, bukan anak kecil. Anak kecil, anak yatim, kaya raya. Umumnya saya beli aja ya, saya tukar dengan permen. Ya, ya, ya. Anak kecil, enggak sah itu. Enam. Wa kaunul mabi malan mubahal manfa'ah. Yang kedua, yang dijualnya dalam keadaan dia harta yang manfaatnya halal. Satu, dua, tiga ya. Yang keempat, al-mabi' milkan lil bai', bahwa yang dijual oleh penjual adalah milik penjual. Tidak sah jual beli kalau dia menjual milik orang lain. Yang sekarang banyak terjadi. Browsing di internet, klik, ketemu barang, ah berapa? Oh cuma sekian. Padahal ini laku di pasaran sekian. Mau beli? Saya punya barang, ini dusta. Saya punya barang, ini speknya begini, harganya 1000, padahal dia sudah tahu. di sana harganya cuma separohnya atau kurang dari itu. Kamu punya, punya, bayar, dia pesan ke sana. Ada kadzab, dia tidak punya barang. Bahkan yang uniknya lagi, dia tidak pernah memegang barangnya, pesan kirim ke sana. Ini ikhwanul muslimin azzaqullah menjual apa yang bukan miliknya. Dia jalan-jalan lihat rumah dijual, ada nomor teleponnya, dia telepon. Harganya berapa, paling akhir berapa, ila akhirnya dia jual. Siapa mau beli rumah, siapa mau beli rumah, kurang lebih begitulah. Mungkin lewat tulisan, lewat internet. Bukan punya dia. Harganya dari dia. Seenaknya dia. Kalau mana dapat, nih, bayarkan, kasihkan ke dia. Ini barakallahu fikum menyelisihi syariat. Karena syarat jual beli yang keempat adalah kaunul mabi' milkan lil ba'i. Atau kalaupun bukan miliknya, paling tidak diizinkan oleh pemiliknya. Ma'dunan lahu. Contohnya, yang disuruh, tolong jualkan rumah saya. Dari saya, sekian ratus juta. Kalau engkau mau jual lebih dari itu, untungnya buatmu. Itu silakan. Barakallahu fikum. Ma'dunan lahu. Atau seperti sales yang menawarkan barang-barang bukan miliknya, milik bosnya. Itu juga boleh. Tetapi ma'dunan lahu waqtal 'aqdi min malikihi. Izinnya itu di waktu akad dari pemiliknya. Barakallahu fikum. Jangan izinnya nanti selesai baru izin. Saya sudah akad, saya gini-gini-gini. Gimana? Saya terlambat. Kamu sudah akad sama dia? Yang berikutnya al-qudrah ala taslimihi. Mampu untuk menyerahkan barang itu kepada pembelinya. Saya jual ikan. Berapa? Berapa ton kamu mau? Saya jual. Mana? Ambil di laut. Enggak bisa. Kamu yang ambil, kemudian, nih saya punya ikan, satu ton. Baru dijual. Taib, mirip dengan itu, tapi boleh. Mau berapa ton ada di kolam saya? Dia punya kudrah. Ini kolam-kolam saya. Dan saya bisa kuras, bisa ambil semuanya. Berarti apa syaratnya? Al-kudrah ala taslimihi. Kemampuan untuk menyerahkan barang yang dibeli. Ma'rifatu saman wal musman. Harus jelas harganya dan barangnya. Kalau tidak jelas harganya, jadi riba. Kalau tidak jelas barangnya, jadi judi. Contoh tidak jelas harga. Saya mau beli barang kamu berapa harganya? Tergantung. Kalau kamu bayarnya sekarang sekian, kalau mundur tambah sekian, kalau mundur sebulan tambah sekian, kalau mundur tambah, harganya enggak jelas. Ya. Maka itu riba, enggak boleh. Baik. Kalau barangnya yang tidak jelas, ya, pokoknya kamu bayar 1 juta. Silakan kamu lempar gelang-gelang itu ke sini. Barangnya yang mana? Silakan. Mana yang dapat, ambil. Ada barang yang mahal, ada barang yang murah. Yang paling dekat dan paling gampang selalu yang murah-murah. Yang mahal-mahal susah. Mau ngarah yang harganya 10 juta, jatuhnya pada yang 10 ribu. Ada judi. Barang yang gak jelas, pokoknya kamu bayar 1 juta, dapatnya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Gak jelas, untung-untungan. Namanya bay'ul munabadah. Bay'ul munabadah itu membeli sesuatu dengan melempar. Saya beli sesuai lemparan saya, sekian. Begitu dilempar, dapatnya sesuatu yang dia tidak inginkan, atau sesuatu yang lebih murah, atau sesuatu yang lebih jelek. Itu haram, saya gak boleh. Berarti harus jelas harganya, harus jelas pula barangnya. Barangnya jelas, harganya jelas. an yakuna munjizan la muallaqan, harus diselesaikan dan tidak boleh dalam keadaan bergantung pada sesuatu yang tidak jelas. Muallaq, saya jual barang saya tapi enggak boleh dipakai, itu muallaq yang membatalkan jual beli. Lalu terus saya beli buat apa? Saya jual mobil saya, tapi dengan syarat mobil saya nggak boleh dipakai. Kalau sudah dijual, ya sudah, lepas. Itu bukan milikmu lagi. Maka jangan ada ta'liq, jangan ada ta'luk dengan sesuatu. Lepas kepemilikan 100% kepada siapa yang memilikinya. Barakallahu fikum, itu akan dibahas secara rinci dalam kitab fikih tentunya. Ini hanya global saja. Yang penting kita tahu sebagai ahlu sunnah bahwa jual beli itu halal selama syarat-syaratnya lengkap. Dan alhamdulillah syarat-syarat ini, walaupun kalau ditanya pedagang-pedagang apa syarat jual beli, mungkin mereka gak hafal. Tapi kenyataannya mereka sudah melaksanakan itu semua. Yang tidak dimiliki mereka tidak jual umumnya. Demikian pula barang-barangnya, apa benar yang asli pak? Asli, lihat silakan, mau dibuka boleh. Itu kejelasan barangnya. Demikian pula harganya, alhamdulillah berapa sekian. Kalau tawar-menawar memang belum ada akad. Setelah ada akad, satu harga. Walaupun menawarkannya mau cicilan ataupun mau kontan, cicilan sekian, kontan sekian. Ketika beli, kalau gitu saya kontan, satu harga. Kalau gitu saya pakai depan, saya bayarnya, satu harga juga. Beda dengan yang bai'ul la'inah tadi, di satu majlis tiba-tiba berubah. Saya jual 1,5 tahun depan dan sekarang saya beli 1 juta kontan. Itu permainan. Hilah minal hiyal al-muharramah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ada satu lagi syaratnya, yaitu masalah zulm dan ghadar, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.